Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, nikmat pengenalan terhadap sunnah nabawiyah. Dan juga alhamdulillah, kita diberi taufik dan kemudahan untuk bisa terus belajar, walaupun dengan cara online atau melalui radio. Kita sampai atau baru masuk ke dalam bab al-istiqamah dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu kitab yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, dibawakan oleh Imam Nawawi ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Walaupun yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW, yakni mukhatabnya mufrad, engkau hendaknya istiqomah. Tetapi makna ayat ini adalah untuk juga seluruh umatnya. Hendaklah engkau wahai Rasul istiqomah di atas perintah Allah. Dan juga kaum muslimin seluruhnya, umat Islam, hendaklah istiqamah di atas perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah berita gembira bagi mereka-mereka yang mau istiqamah, yang kokoh di atas kitab wa sunnah, yang benar-benar istiqamah di atas jalan yang lurus. Kata Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32, sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Rabbunallah, innal ladhina qalu Rabbunallah, sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, makna Rabb kami adalah pencipta kami, pemilik kami, yang mengatur kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami nukhallis lahu wahdahu. Maka kami murnikan diri-diri kami untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna Rabbuna. Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah. Artinya pemilik kami, Allah. Yang menguasai kami, Allah. Yang menciptakan kami, Allah. Yang mengatur kami, Allah. Maka diri-diri kita ini milik Allah. Terkandung di dalamnya ikrar bahwa kita ini milik Allah, maka hendaklah kita serahkan diri kita kepada Allah. Berarti di sana ada istislam. Ada al-istislam yang bermakna berserah diri. Ya Allah, aku adalah hambamu, engkau adalah Rabb kami. Ya Allah, aku adalah milikmu, engkaulah yang memiliki kami. Aku adalah makhlukmu, engkaulah khaliquna, engkaulah pencipta kami. Ikhwani fi din a'azakumullah, Berarti kalimat Rabbunallah, walaupun simple, ringkas, pendek, tetapi terkandung dalamnya makna yang sangat dalam, makna yang sangat luas, berarti kita harus tunduk kepada Allah 100%. Karena kita seluruhnya milik Allah SWT, diciptakan oleh Allah SWT, dikuasai oleh Allah SWT, diatur oleh Allah SWT. Baik. Aqidah ini, barakallahu fikum, setelah diyakinkan, diikrarkan, dan dipraktekan, tiga saya sebutkan. Pertama diikrarkan di lidah, kemudian diyakini dalam hati, dan kemudian dibuktikan dalam amal perbuatan bahwa hidup kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan, ucapan kita, amalan-amalan kita, kegiatan-kegiatan kita, semuanya dalam rangka ibadatan lillah. Dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita milik Allah, maka seluruh hidup kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki, salatku dan sembelihanku, salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Terkandung di dalam kalimat Rabbunallah adalah kami serahkan seluruh diri kami, hidup kami, mati kami untuk Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Setelah diikrarkan di lidah, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dalam bentuk pengamalan, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, kata Allah, kemudian mereka istiqamah. Artinya jangan berubah. Istiqamah, jangan kemudian bergeser, jangan kemudian menyimpang, atau jangan kemudian dia melupakannya. Hendaklah terus istiqamah dengan keyakinan Rabbunallah. Terus istiqamah dengan ikrar kami milik Allah untuk Allah. Maka seluruh hidup kami untuk Allah. Jangan berubah. Itu makna istiqamah. Apa janji Allah SWT untuk mereka yang istiqamah di atas kalimat Rabbunallah? Masya Allah. Allah janjikan berita-berita gembira dalam ayat ini. Allah katakan, innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun pada mereka malaikat-malaikat. Kalimat tatanazzal beda dengan tanzil. Kalau tanzil turun, kalau tatanazzal terus turun sebagian-sebagian-sebagian. Bukan sedikit, sekian malaikat ba'da malaikat. Malakan ba'da malak. Untuk apa malaikat tadi turun sekian banyaknya berduyun-duyun? Untuk menyambut hamba tadi dan memberitakan kabar gembira. Ala takhafu wala tahzanu, hendaklah kalian jangan khawatir, hendaklah kalian jangan takut dan jangan bersedih. Demikian kata malaikat kepada hamba-hamba yang istiqamah di atas kalimat Rabbunallah. Ala takhafu wala tahzanu, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kalimat abshiru dari kata bushra. Bushra adalah kabar gembira. Abshiru, bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan oleh Allah SWT akan mendapatkannya. Surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Wala syakka alal insan yasurruh an yakuna min ahli jannah. Dan tidak ragu lagi, manusia akan bergembira sangat dengan surga. Biasanya orang-orang yang keluar dari dunia ini, dengan kata lain wafat atau meninggal, di sana penuh kekhawatiran atas apa yang pernah dilakukannya di dunia ini. Khawatir terhadap dosa-dosanya, khawatir ini, khawatir itu. kecuali mereka-mereka yang istiqamah di atas kalimat Rabbunallah. Mengapa? Karena mereka diberitakan oleh malaikat-malaikat tadi langsung dengan berita gembira. La takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut. Bergembiralah dengan surga. Artinya diberitakan dengan kabar surga. Inilah sebabnya. Mengapa orang-orang mukmin ketika wafat walaupun dalam keadaan sakit, tetapi wajah tetap terlihat ceria atau terlihat senyum, padahal sangat sakitnya. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, inna al-maut sakarat, inna lil-mauti sakarat, inna lil-mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Sakarat adalah sakaratul maut. Rasa sakit yang dahsyat. Digambarkan oleh beberapa ulama seperti dikuliti seluruh tubuhnya. Dilepaskan atau dipisahkan antara kulit dengan tubuhnya. Sakit. Tetapi mengapa? Dengan sakit yang sangat, orang-orang beriman tetap teguh, sabar, dan dalam keadaan kadang wajahnya terlihat ceria, terlihat senyum. Barakallahu fiikum. Karena kabar gembira yang mengimbanginya, karena kabar gembira yang mengimbanginya, yaitu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, jangan takut, jangan sedih. Gembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan untuk kalian. Ini berita gembira. Kalian sudah dijanjikan surga. Bergembiralah. Jangan khawatir, jangan sedih. Malaikat yang mencabut nyawanya pun mencabutnya dengan lembut. Dan berkata kepada orang tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keriduan dan diridhai. Masya Allah. Malaikat yang mencabut nyawa menyatakan, keluarlah wahai ruh yang tayyib. Keluarlah wahai ruh yang baik. Kembalilah kepada Rabbmu, wahai jiwa yang tenang tenteram. Ikhwani fiddina azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Syaratnya dua tadi. Pertama kalimat Rabbunallah, kedua istiqamah. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Mungkin ada yang berkata, mudah sekali kalimat Rabbunallah. Kami bisa dan kami sering mengatakan Rabbunallah. Iya, mudah diucapkan. Tetapi berat membuktikannya kalau itu adalah benar-benar keyakinan hatimu. Bahwa engkau milik Allah, diciptakan oleh Allah, engkau diatur oleh Allah, dan engkau siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada dalam hatimu dengan yakin, maka hatinya menjadi saluhat, jadi baik. Kalau hati sudah saluhat, saluhal jasadu kulluh, akan baik seluruh tubuhnya, seluruh amalannya, perangainya, ibadahnya, tutur katanya, semuanya jadi baik. Mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin dia adalah milik Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Ini makna Rabbunallah. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat tadi masih berkata lagi, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Malaikat-malaikat tadi menyatakan bahwa diri-diri mereka adalah wali-wali, pelindung-pelindung, penjaga bagi orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah kemudian istiqamah. Dan bukan hanya dalam kehidupan dunia, bukan hanya dalam kehidupan akhirat, tetapi dalam kehidupan dunia dan akhirat, kedua-duanya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. kami wali-wali kalian di dunia dan juga di akhirat. Tusaddiduhum, tusa'iduhum, wa tu'inuhum. Akan mengokohkan mereka, membantu mereka, menjaga mereka. Itu malaikat-malaikat yang menyatakan dirinya sebagai wali-wali terhadap orang-orang yang beriman, yang mengatakan Rabbunallah dengan yakin dalam hatinya, yang dibuktikan dalam perbuatannya, kemudian istiqamah sampai matinya. Untuk dinyatakan seseorang itu istiqamah atau tidak, dilihat ketika kematiannya. Atau dilihat sampai matinya, sampai wafatnya. Mengapa? Karena kalau belum wafat, belum tahu apakah dia akan selamat atau akan menyimpang. Apakah dia akan tetap lurus atau bergoyang. Apakah dia akan tetap istiqomah atau bergeser. Nggak akan bisa dibuktikan besok, lusa, seperti apa. Sebab al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Di dua jari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Itu hati itu manusia. Berbolak-balik, berganti-ganti. Bahkan hati atau jantung ini dinamakan dengan al-qalbu, dengan qaf, lam, dan ba, karena dia tataqallab. Karena qulub tataqallab, selalu bergoyang, selalu berganti, selalu berbolak-balik, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, kal mirjal. Seperti air yang mendidih. Bergolak di dalam hati antara tarikan hawa nafsu, tarikan syahwat, tarikan bisikan syaitan, dan tarikan iman yang menyatakan dengan tegas bahwa aku hamba Allah dan Allah Rabb kami, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, maka aku akan menghambakan diri kepada Allah. Tarik-menarik dalam hati kal mirjal. Seperti air yang mendidih, bergolak-bergolak. Kapan akhirnya? Siapa yang menang setelah wafat? Apakah wafat dengan husnul khatimah? Atau wafat na'udzubillah dengan su'ul khatimah? Apakah sampai wafatnya dia masih istiqamah di atas Rabbunallah? Atau ternyata sudah berubah sebelum matinya? A'udzu billahi min dzalik. Sehingga barakallahu fiikum, seorang yang istiqamah akan terbukti di akhir hidupnya. Kalau di akhir hidupnya masih dalam kalimat Rabbunallah, masih meyakini Rabb kami adalah Allah, masih meyakini bahwa kami ini hamba-hamba Allah, milik Allah, makhluk Allah, yang harus taat pada Allah, yang terikat dengan syariat Allah dan aturan-aturan Allah, maka orang ini istiqamah. Tetapi kalau kemudian bergeser-bergeser, sebelum wafatnya sudah berganti dan mengatakan, ah, hidup ini yang penting senang, yang penting happy. Hidup ini yang penting apa yang saya mau saya lakukan. Kesempatan bersenang-senang. Tidak lagi berpikir kalau dia milik Allah SWT. Seakan-akan dia menciptakan dirinya sendiri. Astagfirullah. Allah SWT mempertanyakan hal ini. Am khuliqu min ghairi syai'in? Am humul khaliqun? Am khuliqu min ghairi syai'in? Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Apakah mereka tercipta begitu saja? Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta begitu saja? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentunya ini pertanyaan ingkari. Bukankah kalian bukan menciptakan diri kalian sendiri? Bukankah kalian bukan tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Tidak. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rabbukum wa rabbuna wa rabbu abaikum. Allah adalah Rabb kami, Rabb kalian, dan Rabb dari bapak-bapak kalian, Rabb dari nenek moyang kalian. Allah Rabbukum wa Rabbuna wa Rabbu Abaikum al-awwalin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka malaikat-malaikat tadi memberitakan kabar gembira pada mereka yang benar-benar istiqamah sampai wafatnya. Maka malaikat tadi mengatakan padanya, dengan kalimat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang Allah persiapkan untuk kalian. Dan kami, kata malaikat tadi, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami wali-wali kalian, pendukung kalian, pembela kalian di dunia dan di akhirat. Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada berita gembira berikutnya. Kita lanjutkan ayatnya. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian nanti di sana ada semua yang kalian inginkan. Tashtahi dari kata syahwat. Apa yang kalian inginkan dengan syahwat kalian dikasih oleh Allah dalam surga, di akhirat nanti. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan diberi semua apa yang kalian maukan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian hasratkan dengan syahwat kalian, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan. Kalimat tad'un, barakallahu fikum, maknanya adalah lahum fiha ay fil akhirah ma tashtahi anfusukum wa dhalika fi na'imil jannah, yang kalian aku-akui dalam hati bahwa saya pengin begini, saya pengin begitu, akan diberi di sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangankan jannatul firdaus, jangankan surga yang tinggi yang di atas sana, orang yang terakhir masuk surga yang berarti paling bawahnya, ketika diselamatkan dari neraka, ketika dia menjerit-jerit dan mengatakan, ya Rabbi, selamatkan aku dari neraka, diselamatkan dari neraka, tetapi masih melihat neraka, dia berdoa lagi, ya Allah, aku berdoa satu saja, aku minta kepadamu, palingkan aku dari neraka, aku tidak mau lihat lagi neraka. Maka Allah kabulkan, dipalingkan dari neraka. Dan tidak ada lain selain, kalau tidak neraka, ya surga. Maka dipalingkan dari neraka, dia melihat surga. Mulai dia berkeinginan lagi dan pengen berdoa lagi. Ya Rabb, betapa indahnya surga. Aku ingin masuk ke dalamnya. Aku ingin duduk di situ di bawah pohon saja. Cukup. Aku enggak akan minta lainnya selain itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bayangkanlah apa yang kamu inginkan. Semuanya. Dia membayangkan semua yang dia inginkan. Kemudian Allah katakan, buat kamu apa yang kamu inginkan tadi, yang kamu bayangkan, dan dua kali lipatnya. Dia kaget. Ini benar, ya Rabb. Serius. Maka Allah pun tertawa melihat hamba ini. Ketika dia tidak usah khawatir, surga sudah penuh. Bukankah surga sudah penuh? Aku tertinggal. Allah tertawa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tertawanya Allah tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, maka jangan kalian bayangkan seperti apa yang jelas pasti tidak sama dengan makhluknya. Asyahid, yang menjadi dalil dalam kisah ini, riwayat ini adalah bahwa itu yang paling rendah saja, ambil semua yang kamu inginkan dan diberi oleh Allah dua kali lipatnya. Bagaimana kira-kira yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya? Bagaimana kira-kira jannatul firdaus yang langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian boleh di sana ambil semua yang kalian inginkan, yang kalian maukan dengan syahwat kalian. Nuzulan min ghafurir rahim. Pemberian dari Allah yang ghafurur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang, yang maha pengampun lagi memiliki rahmat, maha luas rahmatnya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berita gembira ini semuanya Untuk siapa? Untuk orang yang istiqamah di atas kalimat Rabbunallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya dan antum semuanya dan seluruh kaum muslimin menjadi orang-orang yang istiqamah di atas kalimat Rabbunallah. Di atas kalimat La ilaha illallah. Meyakini bahwa dirinya hamba Allah. Maka dia menghambakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dirinya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman katsiran.